السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فيا أيها الحاضرون، إخوتي في الله، رحمني ورحمكم الله، para hadirin saudaraku kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita berjumpa di malam hari ini di tempat ini, Masjidullah, yang semoga Allah Jalla wa Ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada mereka-mereka yang senantiasa memakmurkan masjid ini dan masjid-masjid Allah, dan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada mereka semuanya untuk tetap istiqamah sabat di atas ibadah dan ketaatan kepadanya semata. Amin. Allahumma amin. Para hadirin, saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, tema kita kali ini adalah terkait dengan salah satu bagian dari al-iman, salah satu bagian dari akidah Islamiyah yang wajib untuk diimani, diyakini, yaitu terkait dengan permasalahan al-iman bil-ajal, keimanan kepada ketetapan ajal hamba-hamba Allah, makhluk Allah. Keimanan kepada ajal adalah bagian dari keimanan kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala, al-qadar wal-qada, beriman kepada ketetapan dan takdir Allah Jalla wa Ala, dan juga merupakan bagian dari iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, Zat yang maha kuasa, yang maha perkasa, sang pemilik alam semesta ini. Maka oleh karena itu, permasalahan ini, pembahasan ini termasuk pembahasan yang sangat penting, termasuk bagian dari prinsip-prinsip Islam, dasar-dasar akidah Islamiyah yang wajib untuk diimani, dibenarkan sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah, dan yang dipahami oleh para salaf dari generasi sahabat, wa tabi'in, wasba'it tabi'in wa man ba'dahum, dan yang setelah mereka dari para imatil huda. Di antara mereka para imah yang menjelaskan permasalahan ini, menekankan dan menegaskannya adalah Al-Imam Al-Muzani. Sebagaimana dalam kitabnya Syarhis Sunnah yang sedang kita bahas, di mana beliau rahimahullahu taala Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menyatakan, wal khalqu mayyitun bi ajalihim inda nafadi arzaqihim wa inqita'i atharihim, dan makhluk pasti akan mati, akan tertimpa dengan al-maut, kematian, bi'ajalihim, dengan ajal-ajal yang telah ditetapkan, inda nafadi arzaqihim, ketika sirna dan berakhir rezeki mereka. Karena ketika kematian itu datang, maka berakhir pula rezeki, ketetapan rezeki dari Allah Jalla wa'ala. Wangkita azharihin, dan terputus usaha mereka di dunia ini, usaha, upaya yang mereka lakukan terputus dengan adanya kematian yang sudah ditetapkan waktunya. Para hadirin saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, demikian yang dijelaskan oleh Al-Imam Ismail ibn Yahya Al-Muzani Syafi'i rahimahullahu azza wa jal, bahwa seluruh makhluk yang namanya makhluk yang berjiwa pasti akan mati, sebagaimana yang Allah tegaskan dalam firman-Nya, dalam ayat yang sering kita dengar dan dibacakan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan merasakan kematian, akan datang kematiannya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, dan hanyalah akan disempurnakan dan dilengkapkan balasan-balasan kalian di hari kiamat nanti. Balasan dari Allah apakah berupa nikmat atau wal iyadzu billah berupa azab, maka itu semuanya akan Allah sempurnakan dan Allah lengkapkan di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, maka barang siapa yang Allah selamatkan dia dari azab neraka dan Allah masukkan dia ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung dan telah sukses dengan kesuksesan yang besar. Sehingga kematian adalah sebuah kepastian, pasti akan datang, namun tidak diketahui kapan waktunya, tidak diketahui kapan ajalnya. Namun di sini beliau menyatakan makhluk semuanya akan mati dengan ajal-ajal mereka, sesuai dengan ajal yang telah Allah tetapkan. Apa itu ajal? Al-ajal adalah bentuk jamak dari ajal, yaitu bermakna sebagian menyebutkan al-umur, yaitu batasan umur hamba. Sehingga makhluk semuanya telah ditetapkan batasannya, batasan akhir dia hidup berada di muka bumi ini. Tidak ada yang kekal dan abadi hidup di atas muka bumi ini kecuali Allah Jalla wa Ala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tanzilnya. Dan setiap yang ada di atas muka bumi ini akan sirna, akan binasa, akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yabqa wajhu rabbik, akan yang akan ada dan tetap kekal abadi hanyalah Allah Jalla wa Ala yang maha mulia dan maha na'am, terpuji. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya zat yang abadiyun, azaliyun. Allah yang abadi, yang tetap kekal abadi. Dan Allah adalah azali, yang awal dan tidak diketahui kapan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum jami'an. Maka keimanan kepada al-ajal ini terkait dengan iman kepada ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah Jalla wa Ala telah menetapkan ajal, yaitu batasan umur dari setiap hamba. Hal itu sebagaimana yang Allah tegaskan dalam sekian ayat dalam Al-Qur'anil Karim. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Likulli ummatin ajal, idza jaa'a ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun." Dan setiap umat ada ajalnya. Jika datang ajal mereka, telah tiba waktunya untuk mereka meninggalkan dunia ini, maka la yasta'khiruna sa'atan, tidak akan dimundurkan walaupun sesaat. Sesaat saja. Walaupun sedetik, tidak akan dimundurkan ajal mereka yang telah Allah tetapkan. Wala yastaqdimun, dan juga tidak akan dimajukan. Demikian pula yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sekian hadisnya. Di antaranya hadis yang masyhur, wa huwa hadisun sahih, hadis yang sahih. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang di mana di situ dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang takwinil insan, tahapan-tahapan proses penciptaan manusia, mulai dari na'am, nutfah, terus alaqah, mudghah, sampai janin dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh ke janin tersebut. Kemudian dikatbi rizqihi wa ajalihi wa syaqawatihi wa sa'adatihi. Oh, kama qala alaihi salatu wassalam, ditetapkan rizkinya, ditetapkan ajalnya, kebahagiaan dan kecelakaan dia di dalam hidupnya ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan ini kita selaku hamba-hamba Allah yang beriman kepadanya benar-benar yakin bahwasanya ajal itu suatu yang memang telah ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua, semua makhluk manusia, jin dan semuanya yang ada di atas muka bumi ini, ketika telah datang ajalnya, maka tidak akan berubah, tidak akan meleset ajal yang telah ditetapkan tersebut. Dan tentunya keimanan terhadap ajal yang merupakan bagian dari iman biqada'illahi wa qadarihi, terhadap takdir dan ketetapan Allah, akan membuahkan sekian buah, sekian manfaat, sekian faedah bagi seorang hamba yang beriman kepadanya dengan benar. Di antaranya, di antara buah dari al-iman biqalbi ajal al-makhluq, ajal al-ibad, adalah dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin. Dia benar-benar yakin bahwasanya Allah adalah Rabb semesta alam, pencipta, pengatur, pemilik alam semesta ini. Allah lah yang menghidupkan dan mematikan, dan yang lain dari rububiyah Allah, perbuatan-perbuatan yang memang khusus milik Allah Jalla wa'ala. Dia yakin bahwasanya Allah adalah Sang Al-Malik, penguasa, pemilik alam semesta ini. Dia sadar bahwa dia adalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang pasti akan kembali kepadanya cepat atau lambat ketika ajal itu telah tiba, datang waktunya. Sehingga dia semakin beriman kepada Allah dengan keyakinan dia bahwa dia adalah milik Allah, dan Allah lah yang mengatur kehidupan dia, dan Allah yang akan mematikan dia, dan juga Allah memberikan kehidupan kepadanya. Dengan itu dia semakin beriman kepada Allah yang akan mendorong dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendorong dia dan memotivasi dia untuk semakin lebih taat, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada syariatnya, menghambakan diri kepadanya dengan sepenuh penghambaan, merendahkan diri kepadanya dengan perendahan yang total kepada Allah Jalla wa'ala, dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta husnul khatimah, meminta akhir yang baik ketika ajalnya tiba, ketika dia meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan dia di atas iman wal ibadah dan ta'ah, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara manfaat dari al-iman, keimanan kepada ajal, adalah seorang akan semakin bersiap-siap menyiapkan dirinya, mempersiapkan dirinya untuk menyambut kematiannya, untuk menyambut ajal yang telah Allah tetapkan. Dan dia tidak lalai dengan kehidupan dunia ini, dia tidak tertipu dengan gemerlap dunia, dia tidak tertipu dengannya, namun dia sadar bahwasanya dia akan meninggalkan ini semuanya, dunia yang dia raih, yang Allah berikan kepada dia, itu akan meninggalkan dia, atau dia akan meninggalkan dunia tersebut. sehingga dia bersiap-siap mempersiapkan dirinya dengan apa? Dengan bekal at-taqwa, dengan bekal al-amal salih. Hal itu sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, beliau menyatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang cerdas, yang pandai, yang mengerti tentang hakikat dan arti kehidupan dunia ini, yang dia faham tentang apa tujuan Allah menciptakan dia di dunia ini dan kemana dia akan menuju, paham dia. Ya kan? Kalau orang yang enggak paham, maka hidupnya itu enggak jelas. Tidak terarah tujuan hidupnya, mau apa ini? Mau kemana dia? Sehingga dia berbuat sesuka dia. Dia melakukan apa semau dia, sesuai dengan seleranya, sesuai dengan hawa nafsunya. Namun seorang hamba yang beriman kepada Allah, yang pandai, yang mengerti akan hakikat hidup ini, apa tujuan Allah menciptakan dia dan kemana dia harus melangkah menuju, maka dia akan bersiap-siap. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dana nafsahu al-kayyis, orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa dana nafsahu, dia menyiapkan, menata dirinya, menata imannya, menata takwanya, menata ibadah yang dia lakukan, amal soleh yang dia lakukan, senantiasa dia tata, dia atur, dia perbaiki, dia benahi. Itu seorang yang cerdas. Dia tidak merasa puas dengan apa yang sudah dia lakukan. Tidak merasa puas ketika dia sudah diberikan taufik oleh Allah, Allah telah membimbing dia untuk bisa melakukan sebuah ibadah, misalnya sholat lima waktu, dia sudah menjaga dengan baik, tapi dia tidak merasa cukup dengan ini. Dia terus berupaya untuk memperbaiki dan memperbagus ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berusaha untuk memberikan yang terbaik, memberikan sholatnya dengan cara yang terbaik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zahiran wa batinan, baik cara zahirnya, cara dan kaifiah sholatnya yang dia persembahkan kepada Allah. Dia berupaya semaksimal kemampuan dia untuk sesuai dengan bimbingan Nabi, dengan teladan dan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan penuh dengan keikhlasan, serta dia berupaya untuk khusyuk, untuk benar-benar khusyuk di dalam salatnya. Qad aflahal minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh beruntung kaum mukminin, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Berarti seorang yang tidak khusyuk atau kurang perhatian terkait dengan masalah al-khusyuk, maka dia bukan termasuk orang-orang yang beruntung, karena sholat yang dia lakukan ternyata sholat yang naam kosong, seakan-akan ibadah yang tidak ada ruhnya. Sehingga demikian, seorang yang cerdas, dia senantiasa memperhatikan ibadahnya, bagaimana sholat saya ini agar bisa khusyuk, bagaimana caranya, apa upaya yang akan saya lakukan, yang saya tempuh, langkah-langkah apa saja agar sholat yang saya lakukan setiap harinya ini menjadi sholat yang memang nah bernilai tinggi di sisi Allah, bernilai pahala yang besar sebagai modal dia, bekal dia menghadap Allah Jalla wa'ala. Maka kata Nabi SAW, seorang yang cerdas senantiasa mempersiapkan dirinya, menyiapkan imannya dengan apa? Dengan amal wa'amila lima ba'dal maut. Dia beramal persiapan kematiannya. Nah ini. Ini ketika seorang faham dan yakin bahwasanya dia akan mati dan ajal itu sudah tetap. namun tidak tahu kapan, sehingga dia terus bersiap-siap, ya, membenahi dirinya, mempersiapkan amalnya. Sementara Nabi menyatakan sebaliknya, wal ajiz, orang yang lemah, yang dangkal daya pikirnya, pendek jangkauan akalnya dan cita-citanya dia. Pendek cita-citanya hanya untuk dunia saja, untuk mengejar dunia, mengumpulkan dunia. Itu orang yang lemah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ajizu, seorang yang ajiz, yaitu yang ittaba'a nafsahu hawa, yang senantiasa menuruti nafsunya. Apa keinginan nafsunya dia ikuti, walaupun bertabrakan dengan aturan-aturan Allah, batasan-batasan hukum Allah. Walaupun dia harus menerjang hal-hal yang Allah haramkan, dia tidak peduli. Yang penting puas, yang penting dia raih dan dapati apa yang dia naam cita-citakan atau terpenuhi ambisinya dari sisi dunia ini. Dan dia selalu berangan-angan. Nah ini, di satu sisi dia tidak ada upaya untuk membenahi dirinya, dia selalu mengikuti hawa nafsunya, dia selalu melanggar aturan Allah, dia selalu bermaksiat dan berdosa, melanggar naam syariat Allah, hukum-hukum Allah. Namun di sisi lain dia selalu berangan-angan, ya, berangan-angan bahwasanya nanti dia akan masuk surga, bahwasanya nanti dia akan begini dan begitu. Al-khayal, khayalan yang ada pada diri. Dan kondisi keadaan jenis yang kedua ini juga banyak yang kita dapati dari umat manusia, bahkan juga termasuk kaum muslimin. Hadanallahu wa iyyam, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan mereka. Maka ini faedah atau manfaat atau buah dari al-iman kepada al-ajal, itu senantiasa mempersiapkan diri. Kemudian satu hal penting yang perlu kita sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan permasalahan ajal, yaitu mungkin kita dengar dan kita ketahui bahwasanya di sana dijelaskan oleh para ulama bahwa seseorang boleh untuk berdoa meminta dipanjangkan umurnya, atau dia mendoakan orang lain agar dipanjangkan umurnya. Bagaimana ini? Apakah ini bertentangan dengan ketetapan ajal? Katanya tadi ajal itu sudah ditetapkan, umur seorang sudah ditetapkan. Kok bisa meminta panjang umur? Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa bi kitab." Dan tidaklah diberi panjang umur bagi orang yang dipanjangkan umurnya. Tidak dipanjangkan umurnya bagi orang yang panjang umur, tidak dipanjangkan, tapi itu memang sudah ketetapan. Wala yunqasu min umrihi, dan juga tidak dikurangi umurnya, illa fi kitab, kecuali sudah ada dalam kitab. Artinya sudah ditetapkan dalam lauhul mahfuz umurnya sekian. Dari ayat ini menunjukkan bahwasanya umur itu sudah tetap, ya, sudah tetap. Barakallahu fiik. Ternyata kalau kita memperhatikan di dalam hadis-hadis Nabi, ternyata didapati di sana ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwasanya seorang itu bisa bertambah umurnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Anas Ibni Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi menyatakan, "Man sarrahu ayyub sata alaihi rizquhu au yunsa'a fi athari falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dan senang untuk Allah lapangkan rizkinya, Allah buka rizkinya. Tentunya Allah, ketika Allah membuka rizkinya, ya, yaitu rizki yang halal, yang tayyib. Dan Allah panjangkan umurnya. Yunsa asaruh itu dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud adalah Allah panjangkan, tambahkan umurnya. Maka apa kata Nabi SAW? Falyasil rahimahu. Hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Salman Al-Farisi Al-Islami radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuraddul qada illa du'a wa la yazidu fil umri illa al birra. Tidak akan ditolak ketetapan kecuali ad-du'a, dengan doa, dan tidak akan ditambah umur kecuali dengan amal kebajikan. Dengan amal kebajikan. Perhatikan nas, dua nas ini, atau nas, dua bagian dari nas yang kita sebutkan tadi. Yang secara zahir ketika seorang dengan kedangkalan ilmunya, dengan keterbatasan jangkauan ilmu dia, maka dia akan menyatakan ini terjadi tanakut, adanya kontradiksi, pertentangan antara ini dengan itu. Di mana ini? Maka hati-hati. Ini yang dijelaskan oleh para ulama, termasuk permasalahan-permasalahan yang disebutkan sebagai permasalahan yang mutasyabihat, yang mana harus dikembalikan kepada ahlul ilm, ar-rasikhina fil ilm. War-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Ketika Allah menyebutkan bahwasanya di dalam Al-Qur'an itu terkadang Allah menyebutkan ada ayat yang muhkamat dan ada ayat yang mutasyabihat. Ramal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Sementara al-rasikhuna fil ilm yaquluna amanna bi. Nah, oleh karena itu ketika kita mendapati yang seperti ini, jangan terburu-buru. Apa yang wajib kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kembalikan kepada para ulama yang rasikhuna fil ilm, yang tidaklah mengetahui tentang perkara-perkara yang mutasyabihat kecuali mereka, para ulama yang bisa memadukan antara dalil-dalil tersebut sehingga nampak jelas bagaimana hubungan, korelasi antara dalil-dalil yang zahirnya adalah bertentangan. Maka hati-hati. Maka dijelaskan oleh para ulama bagaimana menggabungkan antara dalil-dalil ini. Di antaranya apa yang diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Sahih Muslim. Karena Sahih Muslim itu dijabarkan dan diterangkan secara panjang lebar oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sehingga kalau kita mau memahami ya, hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, bacalah penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi, maka itu akan mencukupi kalian. Kalau kalian ingin mengetahui, Anda ingin mengetahui bagaimana penjelasan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari, di sana ada para ulama yang menjelaskannya juga. Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Asqalani, dan juga beliau adalah dari kalangan Syafi'iyin. Syafi'i juga. Ya. Beliau juga menerangkan secara panjang lebar dengan hadis-hadis yang lain, dengan ayat, dengan riwayat, dengan kalam ulama lengkap. Tinggal antum ke sana membuka, membaca, maka akan antum paham, oh iya ternyata maksud hadis ini begini begini begini. Masya Allah, nikmat kalau kita kembali kepada para ulama semuanya akan menjadi jelas, gamblang, tidak ada yang samar. Namun ketika kita mengandalkan akal kita, logika kita, di dalam memahami al-wahyain, Al-Quran dan Sunnah, maka ini adalah tanda-tanda penyimpangan. Akan mengantarkan dia kepada penyimpangan dan kesesatan. Wal-iyadubillah. Al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan bagaimana menjama antara nas-nas tersebut. Yang pertama beliau menyatakan bahwasanya tambahan umur yang disebutkan dalam hadis, dua hadis yang tadi kita sebutkan, itu memiliki makna diantaranya bahwa tambahan umur di sini adalah maknanya al-barakatu fi umurihi. Umurnya itu berbarokah. Dengan apa? Dengan Allah memberikan taufik kepadanya untuk senantiasa menunaikan ketaatan kepada Allah. Dan Allah mudahkan dia, hamba tersebut, yang melakukan kebajikan, yang menyambung tali silaturahim, di mana dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah pada umurnya di dalam ketaatan kepada Allah. Umurnya benar-benar barakah. Allah benar-benar memudahkan dia untuk melakukan ketaatan sehingga mayoritas waktu dia dan umur dia itu dimanfaatkan untuk taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kita saksikan dan kita dapati pada para ulama, umur mereka benar-benar umur yang barokah, yang penuh keberkahan. Barokah itu artinya al-khairul kathir wa thubutuh, kebaikan yang berlimpah ruah dan langgeng, itu namanya barokah. Yang kedua, beliau menjelaskan bahwasanya makna dipanjangkan umurnya ini adalah binisbati ma zahara lil makhluqin wal malaikah, itu ditinjau dari apa yang dilihat oleh makhluk, yaitu malaikah, diantaranya malaikah, karena malaikat diperintahkan untuk mencatat ajalnya, mencatat umurnya. Ada malaikat muwakkal, Allah menugaskan malaikatnya dengan sekian tugas, banyak tugas, diantaranya mencatat umurnya. Nah, yang zahir nampak pada malaikat umurnya bertambah, dicatat demikian oleh malaikat, ternyata naam, ini bertambah. Dan itu tidak menyelisihi apa yang ada di dalam al-lauhil mahfuz. Hal ini sebagaimana yang Allah isyaratkan di dalam firman-Nya, يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتْ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. Allah menghapus apa yang Allah kehendaki. Allah hapus apa saja yang Allah kehendaki. Allah hapus. Dan Allah tetapkan يُثْبِتْ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. Dan dinukil sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasanya yang dimaksud dengan يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتْ, apa yang Allah hapus dan Allah tetapkan, yaitu apa yang ada pada malaikat, catatan yang ada pada malaikat, sehingga malaikat ya melihat ada bertambah, berkurang misalnya, ternyata tidak. Nah, kemudian Allah menyatakan wa indahu umul kitab, ternyata ada di sisi Allah induk kitab yang kembali kepadanya semuanya, yaitu al-lauhul mahfuz. Ini sisi pandang yang kedua. Dan yang ketiga disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah yang dimaksud dengan dipanjangkan umurnya adalah baqa'u dzikrihi al-jamil fa ka'annahu lam yamut. Adanya terus-menerus penyebutan yang baik, pujian, sanjungan kepada orang tersebut seakan-akan dia belum meninggal dunia. Itulah yang ada pada para ulama as-salihun, orang-orang yang saleh, orang-orang yang masya Allah gemar melakukan ketaatan dan ibadah, orang-orang yang memiliki andil besar di dalam ilmu, di dalam amal, di dalam dakwah Islamiyah. Maka bagaimana mereka senantiasa disebut Al-Imam Bukhari, Al-Bukhari disebut di mana-mana, di sini, di Indonesia, di Arab Saudi, di Belanda, di mana-mana ketika membaca Sahih Bukhari nanti saya sebutkan rahimahullah, qala al-Bukhari, seakan-akan al-Bukhari masih hidup. Padahal beliau sudah meninggal dunia, ya, sekian ratus tahun. Nah, ini makna dari yunsa'u fi umurihi. Sebagian ulama menjelaskan bahwasanya terkait dengan ajal, kalau ajal dikatakan ajal itu sudah tetap, tidak bisa berubah, yang namanya ajal. Sementara terkait dengan al-umur itu bisa berubah dengan makna yang tadi sudah kita jelaskan. Sehingga mereka menjelaskan al-umur itu akhassu minal ajal, lebih khusus daripada ajal. Umur itu lebih khusus daripada ajal. Dengan kata lain, ajal itu lebih global, lebih umum daripada al-umur. Para hadirin saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, maka ini sedikit penjelasan tambahan terkait dengan permasalahan ajal, karena penting untuk saya ingatkan dalam permasalahan-permasalahan seperti ini yang para ulama menggolongkannya sebagai perkara-perkara yang mutasyabihat, ya, dalil-dalil yang zahirnya saling bertentangan namun hakikatnya, realitanya tidak bertentangan, itu termasuk perkara yang mutasyabih. Karena banyak dari manusia tidak memahaminya atau salah di dalam memahaminya. Oleh karena itu sangat-sangat butuh untuk kita kembali kepada para ulama, melihat penjelasan mereka. Kalau kita melihat penjelasan mereka, masya Allah, nikmat penjelasan yang luar biasa, ya, yang disertai dengan dalil-dalil, ya, yang cocok dan selaras dengan dalil-dalil yang ada. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.